Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadata wa hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa madwatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang sholat qasar ya. Kemarin kita katakan bahwa sholat qasar itu adalah sholat yang rubaiyah yang kita potong. Sholat rubaiyah yang potong jadi dua. Kalau yang bukan rubaiyah, boleh tidak mengqasarnya? Tidak boleh. Sholat maghrib boleh tidak mengqasarnya? Tidak, satu setengah, tidak boleh. Ya kan? Sholat subuh tidak boleh juga. Ya. Jadi yang boleh adalah sholat rubaiyah. Dan sholatnya itu adalah sholat ada. Sholat ada. Kemudian sholat fardu. Hukumnya kemarin kita katakan hukumnya adalah boleh. Maksud boleh itu adalah izin diizinkan. Maka ada kalanya terkadang wajib hukum qasar itu. Maksudnya kalau kita ithmam, kan kita lagi safar sekarang. Kalau kita ithmam sholat 4 rakaan, kita akan sholat di luar waktu. Tapi kalau kita qasar, kita sholat dalam waktu. Maka wajib ketika itu qasar. Ya kan? Kemudian juga kemarin kita bahas tentang ithmam itu mana yang lebih afdal daripada qasar. Kalau kita sedang melakukan safar, mana lebih afdal, kita mengqasar atau kita ithmam? Nah, kita rinci. Kalau seandainya perjalanan kita itu adalah 3 marhalah atau lebih, itu kan udah perjalanan yang begitu panjang, ya kan? Sedangkan persyaratan dalam adat kita saja nanti 2 marhalah saja. Kalau perjalanan kita telah 3 marhalah atau lebih, maka ketika itu mengqasar lebih afdal. Kenapa? Karena khurujan minal khilaf. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan kalau perjalanan kita telah 3 marhalah atau lebih, wajib mengqasar. Sedangkan menurut mazhab lain mengatakan tidak wajib. Maka kita ambil jalan tengah, yaitu disunnahkan. Nah, gitu. Yang kedua syaratnya juga adalah kalau seandainya perjalanan itu tidak diikhtilafkan pembolehannya. Kalau diikhtilafkan pembolehannya, maka kita tidak qasar. Ya kan? Apa contohnya yang diikhtilafkan pembolehan qasarnya? Yaitu seorang pelaut umpamanya. Kemarin kita contohkan ya. Seorang pelaut yang berada di laut berbulan-bulan. Tapi bersama dia ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya, ada kakek, nenek, semuanya. Ya kan? Ya, dia tidak merasa jauh dari keluarga. Sehingga untuk apa dia mengqasar? Gitu kan? Ulama mengatakan, itu bukan masalah. Masalahnya sekarang kan dia lagi safar. Boleh dia mengqasar. Ya kan? Ulama lain mengatakan tidak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh. Karena enggak ada masyakoh. Masyakoh ketika safarin kita jauh dari keluarga. Sekarang kita dekat dari keluarga. Apa masyakohnya? Beliau mengatakan tidak boleh. Nah, maka kalau ikhtilaf pembolehannya, maka ithmam lebih afdal. Tapi kalau tidak ada ikhtilaf pembolehannya, seperti kita melakukan safar tol ilmu, ya kan? Ke suatu tempat yang jauh. Dan itu lebih dari 3 marhalah. Maka lebih afdal kita mengqasar. Lebih afdal kita mengqasar. Syaratnya itu ada 11 syarat. Syarat pertama, safarnya itu 2 marhalah. Berapa ukuran marhalah kemarin itu? Ukuran fikihnya dulu, ukuran fikihnya adalah perjalanan 2 hari. Ya kan? Mu'tadil dengan adanya beban yang berat. Itu kalau unta biasanya tanpa beban dan dengan beban, mana yang lebih cepat perjalanannya? Tanpa beban. Nah, maka ini ukurannya adalah kalau dia ada beban. 2 hari perjalanan yang mu'tadil. 2 hari perjalanan yang mu'tadil. Nah, gitu. Berapa kemarin ukurannya? 89 setengah ya menurut Syekh Mustafa Abdul Nabi. Sedangkan menurut Syekh Syahwi kemarin 90 kilo. Tahdidan 90 kilo. Ya, 90 kilo tahdidan menurut Syekh Abdul Aziz Syahwi. Kemudian yang kedua syaratnya adalah perjalanan itu perjalanan yang mubah. Safarnya safar yang mubah. Kalau safarnya safar maksiat, jadi mubah ini lawan apa? Lawan maksiat, bukan mubah ini bukan maksudnya wajib, lawannya makruh, bukan. Mubah ini lawannya maksiat. Artinya kalau perjalanan itu perjalanan maksiat, tidak boleh kita mensafar dan mengqasar. Tapi kalau perjalanan yang bukan maksiat, apa? Boleh jadi mubah, boleh jadi jaiz, boleh jadi wajib, boleh jadi makruh. Boleh kita mengqasar. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah, ini sudah kita bahas belum? Sekarang ketiga itu ya. Yang ketiga beliau katakan, qala rahimahullahu ta'ala wa ilmuhu bijawazil qasri, dan dia memiliki pengetahuan si musafir ini tentang pembolehan mengqasar. Sekarang dia lakukan perjalanan bersama rombongan. orang sholat qasar, dia sholat qasar. Ketika ditanya, kenapa antum sholat qasar? Enggak tahu, sholat qasar. Ya kan? Artinya dia tidak memiliki ilmu terhadap sholat qasar. Orang sholat 2 rakaat, dia sholat 2 rakaat. Kalau orang sholat 3 rakaat, dia sholat 3 rakaat. Dia enggak tahu. Maka kalau enggak mengetahui tentang perihal kebolehan mengqasar, enggak sah dia mengqasar. Nah, ini syarat yang ketiga. Mesti dia mengetahui kebolehan qasar. Yang keempat, syaratnya adalah waniyatuhu iyyahu indal ihram. Dan dia berniat qasar ketika ihram. Ketika ihram. Ketika kita takbir. Bagaimana kalau dia niat sebelum itu mengqasar? Enggak sah qasarnya. Bagaimana kalau setelah takbir? Ketika berdiri, ketika ruku, sujud, dan lain. Enggak sah. Mesti niat qasarnya ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya niat qasar. Bagaimana niatnya? Dia niat mengqasar sholat zuhur umpamanya. Atau dia niat mengqasar sholat asar umpamanya. Atau dia sholat zuhur umpamanya dia katakan saya niat sholat zuhur 2 rakaat. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat. Sah itu. Karena sholat zuhur 2 rakaat itu sholat, sholat qasar. Sah. Nah gitu. Dengan catatan dia tidak meniatkan pula dalam hatinya dalam bersamaan tidak niat rukhsah. Kalau dia mengatakan saya niat sholat zuhur 2 rakaat dan tidak rukhsah. Nah ini batal ini. Karena yang masuk 2 rakaat itu adalah rukhsah. Baik kita niatkan rukhsah atau enggak. Yang catatannya adalah kita tidak berniat kebalikannya. Kita tidak berniat kebalikannya. Itu kita kumpulkan. Kita sholat 2 rakaat dan niat tidak rukhsah. Nah ini enggak boleh. Tapi kalau niat 2 rakaat saja sah. Atau 2 rakaat tambah rukhsah sah. Nah gitu ya, atau niat maksurah sah. Ya, itu niat daripada qasar. Paham ya niatnya? Kapan niatnya? Ketika takbiratul ihram. Kalau sebelum atau setelah itu maka tidak sah. Syarat yang kelima adalah dawamus safar ila tamamis shalah. Dawamus safar, safarnya masih terus ada sampai selesai salatnya. Contohnya gimana? Kan kita salat di contoh salat di kapal umpamanya. Kapalnya menghadap ke arah kiblat. Ya kan? Atau tidak mengarah kiblat tapi kita bisa sholat mengarah kiblat. Nah, boleh enggak sholat di sana? Boleh. Kalau memang mungkin kan boleh. Dan bisa mengarah kiblat dalam semua rukun kita ya, setelah kita bahas dulu tentang pembahasan istiqbalul kiblat, boleh insyaallah. Dan sah. Dan syaratnya kalau dia lagi safar adalah kalau dia mengqasar sholat, safarnya masih tetap ada. Safarnya masih tetap. Bagaimana kalau seandainya dia sholat di atas kapal? Ternyata di rakaat terakhir, yaitu di rakaat kedua, kan hanya 2 rakaat, di rakaat kedua, ternyata kapal telah sampai ke tempat tujuan. Berarti masih ada safar enggak? Enggak ada safar lagi, maka wajib dia itmam. Wajib ditambah 2 rakaat lagi. Wajib disempurnakan. Paham ya? Kenapa? Karena tidak ada dawam safar lagi. Safarnya sudah habis, sedangkan uzur boleh mengqasar adalah safar. Sekarang safar sudah habis, maka wajib dia itmam. Paham ya? Bagaimana kalau dia ragu? Ragu dia, ini masih ada nih safar atau udah sampai saya ke tujuan, ragu dia. Kalau dia ragu, dilihat kapan kamu ragu? Ragu sebelum sholat atau ragu ketika sholat? Kalau ragu sebelum sholat, tidak boleh qasar. Wajib itmam. Ya? Bagaimana kalau ragu di dalam sholat? Di dalam sedang sholat dia ragu. Ya kan? Atau setelah takbir dia ragu. Sekarang saya masih safar atau enggak nih? Atau udah sampai kapal ke tempat tujuan? Maka wajib dia itmam. Ketika takbir umpamanya atau ketika sedang sholat dia ragu. Maka wajib dia sempurnakan 4 rakaat sholat tersebut. Paham ya? Kemudian, selanjutnya yang perlu kita bahas adalah tentang safar itu dimulai dari mana? Safar itu dimulai, artinya kalau kita keluar kampung, keluar dari desa kita, kita dihitung sebagai musafir itu dari kapan? Nah itu namanya mabda as-safar. Tempat permulaan safar. Tempat permulaan safar. Tentu kalau kita dari kampung, dari desa kita, tentu itu dihitung sebagai mabda safar. Kalau kita pergi ke tempat lain, ke desa lain, ke negeri lain, sehingga sampai ke tempat yang juga di sana, kalau mereka orang sana keluar, mereka juga memulai dari sana safar, itu bagi kita adalah muntaha safar. Tempat akhir safar kita. Betul enggak? Kalau bagi mereka, mabda' safar. Berarti mabda' safar dengan muntaha safar hampir sama enggak? Hampir sama secara garis besar. Maksudnya adalah, mabda' safar itu adalah kapan kita dihitung bahwa kita itu adalah seorang yang musafir, sehingga boleh melakukan hal-hal yang dibolehkan bagi orang musafir. Boleh merukhsah, boleh menjamak, dan yang lainnya. Paham? Coba buka yang syarat terakhir. Syarat? Bukan syarat terakhir. Ya, syarat terakhir kayaknya. Wa ayyujawiza sur. Bukan syarat ini. Ini mabda' safar. Wa ayyujawiza sur. Yang terakhirnya. Dijumpai? Ketemu ya? Wa ayyujawiza sura fil musawwarati wal umrana fi ghairiha. Ketemu ya? Ini beliau membahas tentang mabda' safar. Tentang mabda'. Dari mana kita dihitung bahwa kita sebagai seorang yang musafir? Paham pertanyaannya? Oke. Okay. Beliau mengatakan, wa ayyujawiza sur fil musawwarati wal umran fi ghairiha. Begini, secara saya terangkan. Bahwa terkadang ada negeri itu atau kampung itu pakai pagar. Pakai pagar, ya kan? Maka kalau kampung itu ada pagar, pagar itu lemah sarapnya apa? Sur. Kalau ada sur, maka dengan melewati sur itu saja, bahkan sekalipun sur itu masih di belakang punggung kita, kita telah dihitung sebagai musafir. Ini ada sur kampung itu. Sur kampung itu. Dan sur itu syaratnya adalah sur yang mukhtas dengan kampung itu. Sur yang memang milik kampung itu. Umpamanya di kampung ada tiga. Satu, dua, tiga. Ya kan? Ini ada sur. Ini ada sur, ini ada sur. Ada sur yang besar. Sur mana yang jadi patokan? Sur yang di dalam, yang khusus untuk kampung itu. Itu yang dimaksud. Ya. Kalau dia telah melewati batas kampungnya itu, surnya. Ya. Maka dia telah dianggap sebagai seorang musafir. Sekalipun masih bisa melihat keluarganya. Rumahnya di perbatasan sur. Ini sur ini, rumahnya di sebalik itu. Ya kan? Kemudian keluarganya masih melihat. Halo, halo. Masih bisa gitu. Ya kan? Nah, dia telah boleh mengkosor di sini sekarang. Kenapa? Karena dia telah mujawazatul asur. Dia telah melewati sur. Paham? Sur ya? Kalau itu rumah punya sur. Dan syaratnya sur itu adalah sur yang mukhtas dengan kampungnya. Kemudian yang kedua adalah, kalau sur itu adalah berada di arah tempat tujuannya. Di arah tempat tujuannya. Paham gak di arah tempat tujuannya? Ini kampung nih. Ini kampung. Memang ada sur, tapi surnya di sini. Tapi tujuan dia bukan arah ke sana perjalanannya, tapi arah ke sini. Kebayang ya? Nah, maka dalam keadaan ini berarti rumah di perjalanan dia gak ada sur. Berarti kita tidak jadi kepatokan sur. Tidak kita jadikan patokan sur. Lalu apa jadikan patokan setelah itu? Kalau ada umpama jembatan yang menghubungkan antara negeri itu dengan negeri yang lainnya, maka yang jadi patokan adalah jembatan itu, kontara. Maka yang jadi patokan kontara. Kalau tidak ada pula umpamanya kontara, tapi ada parit di sekeliling itu, khandaq. Ada parit di sekeliling itu. Maka kalau telah melewati parit, kita dianggap sebagai musafir. Paham sampai batas ini? Kalau di negerinya itu ada sur, maka yang menjadi patokan adalah sur. Bagaimana kalau dan surnya adalah sur yang mukhtas di kampungnya itu, kemudian yang ada di jihah tujuan perjalannya, jihah maksud al musafir. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya di sana tidak ada sur sama sekali, atau ada sur tapi sur itu bukan mukhtas, bukan mukhtas. Sur semuanya. Sur semuanya. Atau ada sur yang mukhtas tapi tidak di arah tempat tujuan dia melakukan safar. Seperti yang kita contohkan tadi. Paham surahnya? Kebayang enggak? Atau perlu ditulis? Kebayang ya? Hah? Digambarkan. Suka gambar ya? Begini. Anggaplah ini kampung. Ya kan? Masa kampung petak? Ntar menghapus. Ya, enggaklah ini kampungan. Masa bulat? Nanti gitu nanti ya. Contoh, ya kan? Lalu, di setiap kampungnya itu ada batasan. Atau apa namanya tadi? Sur. Nah, sur. Pagar. Rumahnya terserah rumahnya, asalkan di kampung ini, ya kan? Bahkan sekalipun rumahnya dekat sur itu sendiri, nah di sini rumah di perbatasan umpamanya, ya kan? Dan tujuan perjalanannya ke sini, maka kalau seandainya ini terpenuhi, yaitu sur ini mukhtas dengan kampung ini, sur ini mukhtas dengan kampung ini. Nah, kemudian apa namanya? Sur itu berada di arah tempat tujuan dia, ini arah tujuan dia, dia mau ke sini, mau ke sini. Maka dalam itu dengan melewati sur ini, nah sampai di sini, maka dia ada telah sebut sebagai kekuasaan, nah di sini, nah di area ini, di area ini, area ini. Maka dia telah disebut sebagai musafir, sehingga sah dia mengqasar, sah menjamak. Hal-hal yang diberikan rukhsah bagi yang musafir, paham ya? Bagaimana kalau seandainya tidak ada sur ini? Dia tidak punya sur, kampung tidak ada sur. Gapura. Tidak tahu, terserah. Boleh panggil gapura. Gapura itu apa itu? Ya, sur. Sur. Tidak ada, itu tidak jadi patokan. Selamat datang di kota ini, gitu kan? Selamat datang di kampung ini, tidak jadi patokan kata Syaikh Mustafa. Ya, gapura ya namanya. Tidak jadi patokan gapura itu. Pagar, pagar. Jalan besar gimana? Hah? Jalan besar. Tidak jadi patokan. Tidak jadi patokan. Bedanya gapura sama pagar apa? Pagar. Beda. Di pagar. Ya kan dia sama-sama maksudnya bukan. Ya maksudnya kan fungsinya sama, dia sama-sama kayak jadi batas itu. Bukan. Pagar ini semuanya Paris. Gapura kan satu aja. Iya juga kan? Iya juga. Nah, kalau seandainya, kita kembali, kalau seandainya ini tidak punya sur, pertama, atau punya sur tapi tidak di arah maksudnya. Ini, di sini ada sur umpamanya, tapi tujuan ke sini, di sini tidak ada sur. Berarti tidak ada sur. Nah, kita anggap dia tidak ada sur. Atau punya sur di sini, tapi sur itu bukan mukhtas untuk kampung ini juga, tapi ada kampung lain pula di sini umpamanya. Paham ya? Nah, kalau dalam keadaan ini yang jadi patokan adalah apa tadi? Kalau ada... apa namanya umpamanya ada jembatan umpamanya ke negeri lain, ya kan? Kalau tidak ada jembatan, parit, biasanya di parit bekas sungai umpamanya kan di samping itu boleh parit gitu ya. Maka dengan melewati parit, atau bagaimana kalau tidak ada semuanya itu, tidak ada parit, tidak ada sur, tidak ada sama sekali, apa yang jadi patokan? Yang ada rumah-rumah saja nih, rumah-rumah. Enggak ada paring, enggak ada semuanya. Maka yang jadi patokan adalah bangunan terakhir. Dengan melewati bangunan terakhir. Nah, contoh di sini ada bangunan terakhir. Nah, maka kalau dengan melewati bangunan itu, maka kita disebut sebagai musafir di sini. Paham ya? Nah, gitu. Oh, biasanya di luar itu ada mazari, ada perkebunan di sini kan, ada sawah, ya kan? Walaupun dekat dari situ ada rumah, nah, maka rumah ini enggak jadi patokan. Jadi patokan adalah melewati bangunan yang mutasil dengan kampung tadi. Bangunan yang mutasil dengan kampung tadi. Paham ya? Coba perhatikan teman-teman. Biasanya ada kampung itu dia beda baunya, beda kecamatan, bahkan satu kabupaten, beda kabupaten. Tapi dia mutasil. Bedanya kadang hanya dikasih tanda saja biasanya kan? Rata-rata seperti itu. Mana ada di Indonesia tuh satu negeri itu negeri dibatas dengan pagar, enggak ada, ya kan? Ya, bahkan mungkin setelah rumahnya satu kabupaten satu kabupaten lain. Gitu kan? Itu biasa di Indonesia kan? Jangankan di Indonesia, di mana-mana juga seperti itu. Beda kalau seandainya itu adalah perbatasan negara mungkin. Perbatasan negara. Nah, perbatasan negara biasanya memakai pagar, gitu kan? Bagaimana kalau kampung itu mutasil? Oh, banyak kampung gitu. Banyak kampung mutasil. Maka kampung itu dianggap satu kampung. Dianggap satu qaryah dia. Jakarta. Tahu Jakarta itu. Ada enggak di Jakarta itu 40? Kalau ada di sini, semua orang langsung kan? Ah, berisi semuanya. Nah, maka kalau kita masih dalam keadaan di sana, itu belum boleh kosong. Belum boleh kosong. Loh, kami udah lebih melakukan perjalanan 90 kilo. Mutasil enggak? Mutasil. Ya, kamu belum melewati sur, belum melewati umron, belum melewati kontornya ini, maka belum boleh. Karena masih dianggap satu kampung. Ya, kampung yang mutasil dianggap satu kampung. Nah, ini mesti dipahami. Walaupun besar sekali. Ini yang pertama. Ini kalau kita berada di darat. Kalau kita berada di darat, bagaimana kalau kita melakukan perjalanan itu di laut? Lakukan perjalanan di laut. Kita sedang melakukan perjalanan di laut. Maka ada beberapa rincian. Kita sedang melakukan perjalanan lewat laut, jalur daud. Maka ada kalanya sahil itu, sahil itu apa bahasa Indonesianya? Pantai. Ada kalanya pinggiran pantai itu langsung berjumpa dengan rumah atau bangunan orang, rumah orang, ya kan? Ini pantai pokoknya. Ah, langsung di sini ada rumah penduduk. Rumah penduduk gitu kan? Ada rumah penduduk di sini. Atau ada kalanya berjarak, ini pantai, wah, ini rumah orang jauh di sini, di perkampungan di sini. Ada kalanya demikian, ya kan? Nah, di sini hutan atau apalah gitu kan? Maka kalau seandainya sahil itu tidak langsung berhubungan dengan ini. Nah, ini yang pertama lah. Satu, yang kedua. Ini tidak langsung berhubungan rumah penduduk dengan sahil. Dengan apa tadi? Dengan pantai. Maka ini kan kita melakukan perjalanan dari sini melewati jalur ini. Kita mau ke sini gitu kan? Betul tidak? Maka dengan hanya melewati umron di sini, kita telah dihitung sebagai musafir. Paham? Ini kapan? Ketika pantai itu tidak langsung berhubungan, tidak mutasil dengan rumah penduduk. Maka dengan melewati umron di sini, kita telah dihitung sebagai musafir di sini. Nah, area ini kita telah dihitung sebagai musafir. Paham ya? Boleh kita mengkosor di sini, boleh kita menjamak di sini. Kalau ada sur di sini, melewati sur. Kalau tidak ada sur, sama seperti tadi, maka melewati bangunan. Kalau ada bangunan, melewati kontoro, kontak tadi. Seperti itu. Artinya di daerah sini tidak dihitung pula kita melakukan perjalanan lewat sahil ini dulu, baru dihitung sebagai musafir. Tidak, ya kan? Tidak dihitung. Jadi kalau kita melalui jalur laut, ada dua rincian. Rincian pertama, ada kalanya laut itu tidak mutasil atau mutasil. Kalau mutasil langsung dengan lautnya, dengan sahilnya, dengan pantainya, kalau tidak mutasil, maka dengan melewati pagar di kampungnya itu, atau umron, atau khonda, atau yang lain seperti yang telah dijelaskan tadi, dia telah dianggap sebagai musafir. Bagaimana kalau langsung? Nah, ini langsung. Rumah penduduk langsung di bawah itu pantai, ya kan? Seperti di Alexandria atau di tempat-tempat lain yang kebanyakan rumah penduduk langsung berjumpa dengan pantai itu. Kalau langsung bersatu dengan pantai itu, seperti di pelabuhan, ya kan? Maka kita lihat apakah di perjalanannya itu adalah tul atau ardun. Tul ini apa terjemahannya? Tul ini jalan garis memanjang atau membujur. Memanjang atau membujur. Atau ada kalanya dia melewati jalan itu adalah jalan melintang. Jalan melintang, yaitu ardul balad. Contohnya katanya begini. Anggap aja ya, anggap di sini Iskandaria. Iskandaria. Di sini ada apa dekat sana ya? Di Miat. Ada? Di sini ada umpamanya Aswan. Ada? Ada Aswan, gitu, ada Aswan. Nah, ini kalau di dari Iskandaria ke Dimyat ini, nah, ini perjalanan Ardun namanya. Perjalanan Ardul Balad. Dia melewati garis membujur dari balad. Garis melintang. Jadi dia ini jalur laut ini sebetulnya, tapi jalurnya jalur melintang. Ada kalanya jalurnya itu tul di sini, begini atau di sini pokoknya. Ini namanya tul. Apa tadi tul itu? lurus ya, lurus ya, lurus atau membujur gitu, membujur. Ini melintang. Ini kan melintang. Kenapa kita buatkan seperti ini? Karena masing-masing berbeda hukumnya. Kalau kita melalui jalur yang itu adalah melintang, jalur melintang, maka yang menjadi patokan adalah sama seperti yang tadi, yaitu disyaratkan melewati sur. Disyaratkan melewati sur, kalau punya sur, maaf. Disyaratkan melewati umran, disyaratkan melewati umran. Kalau kita melewati jalur salah saya kayaknya. Kalau kita melewati jalur tul, ini jalur membujur, maka yang menjadi patokan adalah disyaratkan melewati umran. Nah, di sini. Disyaratkan melewati akhir umran. Contohnya jalur laut ini sungai umpamanya. Sungai itu dianggap jalur laut juga. Apa namanya? Sungai Nil umpamanya. Itu jalur laut juga istilahnya. Itu kan? Maka kalau kita dari sini ke sini, maka disyaratkan melewati umran terakhir. Kapan umran terakhir? Oh, ini umran terakhir. Maka ketika telah melewati umran itu, kita dihitung di sini sebagai musafir. Itu kalau di Tulul Balad. Bagaimana di Tulul Balad? Bagaimana kalau kita melewati jalan melintang gitu? Maka yang menjadi patokan bukan bangunan terakhir, tapi yang menjadi patokan adalah dengan berjalannya kapal. Kalau kita naik kapal umpamanya, dengan berjalannya kapal. Nah, maka kalau dari sini ke sini umpamanya kita lewat jalur laut atau jalur sungai, maka yang jadi patokan adalah apa tadi? Jaruyus safinah. Yaitu safinah itu berjalan. Nah, ini kalau kita berada di jalur laut. Ya. Jadi kita ulangi, kalau jalur laut itu ada dua. Ada kalanya jalur laut itu adalah muttasil atau tidak mutasil. Ada kalanya mutasil atau tidak mutasil. Kalau tidak mutasil, tadi yang jadi patokan adalah umron, bangunan sur atau bangunan, gitu kan? Sur kalau ada sur, umron kalau ada, kalau tidak ada sur, gitu. Kalau di jalur ini, jalur yang tidak mutasil, yang langsung mutasil, kita lihat nih rinciannya. Ada kalanya perjalanan kita itu adalah di jalur melintang atau jalur membujur. Kalau jalur melintang yang jadi patokan adalah dengan berjalannya kapal, itu telah dihitung kita sebagai musafir. Tapi kalau jalurnya jalur membujur, ya kan, tidak jadi patokan kita melewati berjalannya kapal, tapi jadi patokan adalah apa tadi? Rumah terakhir, bangunan terakhir, bangunan terakhir. Bagaimana kalau seandainya ini, kan ada biasanya kalau kapal-kapal besar itu kan tidak bisa ke tepi pantai sekali dia. Biasanya kapal-kapal besar itu ada di tengah-tengah dia, untuk pergi ke sana naik dengan kapal kecil biasanya kan, dari pantai. Nah, ya kan? Nah, maka yang menjadi patokan adalah dengan berjalannya yang terakhir ini. Yang kecil ini. Apa namanya? Kapal yang kecil ini. Loh, kan bukannya dia bolak-balik umpamanya Ustaz. Bolak-balik dari sini jemput orang, bolak-balik di sini jemput orang. Maka di kali yang terakhir baru dihitung kita telah musafir. Umpamanya kali terakhir dia telah tidak ada lagi yang mau dijemput, udah habis, maka kita dihitung sebagai musafir ketika itu. Paham ya? Nah, kita ulang lagi. Jadi ada kalanya perjalanan itu jalur darat atau jalur laut. Kalau jalur darat yang jadi patokan adalah sur. Kalau memang ada sur. Kalau tidak ada sur, sur itu syaratnya tadi adalah pertama, sur yang mukhtas. Yang kedua, sesuai dengan arah tempat dia melakukan safar. Kalau tidak ada, maka yang jadi patokan adalah kontaroh atau khandaq. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, maka bangunan yang terakhir dari kampungnya. Umran, mujawzatul umran. Paham ya? Kemudian, itu jadi jalur darat. Bagaimana kalau jalur daratnya itu, negerinya itu mutasil? Berhubungan terus. Maka kapan kita dianggap sebagai musafir? Dengan melewati umran, ya kan, yang terakhir, walaupun negerinya besar sekali. Maka kalau masih berada dalam negeri itu belum boleh kita safar, karena belum melewati umran. Karena negeri yang banyak yang mutasil dianggap satu negeri gitu ya. Yang kedua, kalau jalur laut. Kalau kita jalur laut, kita lihat apakah laut tersebut atau sahil pantai tersebut langsung berhubungan dengan bangunan rumah atau enggak. Kalau langsung berhubungan, tidak langsung berhubungan, maka dengan melewati umron saja atau melewati sur saja, kita dianggap sebagai musafir. Kalau mutasil langsung, maka mana yang jadi patokan? Nah, maka kita lihat, ada kalanya perjalanan itu perjalanan melewati jalur membujur atau jalur melintang. Kalau melalui jalur melintang, ya kan, dengan hanya berjalan kapal, kita telah dianggap sebagai musafir. Nah, kalau jalur membujur ini, dengan melewati rumah-rumah atau bangunan terlebih dahulu, baru dianggap sebagai musafir. Ini mabda' safar ya. Ini di, judulnya mabda' safar. Yaitu tempat permulaan safar. Kok sampai ke sana ya tadi ya? Bagaimana kalau kita di kapal? Di pesawat. Boleh tidak sholat? Pertama, boleh tidak sholat di pesawat itu? Kalau seandainya kita bisa menghadap kiblat dan bisa menyempurnakan semua rukun kita, maka boleh sholat dan sah sholat, ya kan? Seperti dalam Tuhfah dikatakan, ditulis sama apa namanya oleh Imam Ibnu Hajar. Boleh, ya. Kalau seandainya memungkinkan menghadap kiblat dan menyempurnakan semua rukun. Kalau tidak memungkinkan, bisa saya menghadap kiblat saja, tapi tidak bisa menyempurnakan semua rukun dalam keadaan berdiri. Bisanya umpamanya takbir menghadap kiblat, mungkin setelah itu kapal berputar atau gimana gitu kan. Maka dalam keadaan ini tidak wajib. Tidak wajib. Silakan qadha nanti. Kalau memang sudah habis waktu. Atau sholat dalam keadaan biasa, dalam keadaan apapun, nanti wajib diulang. Tapi sholat yang dalam keadaan apapun itu tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Ya. Kemudian, kita tadi melampaui itu ya. Kembali ke yang sebelumnya. Sebelumnya itu, Syekh membahas tentang tempat akhir safar ya, akhir muntaha safar. Kalau teman-teman pakai kitab Syekh Mustafa itu ada di sana boleh sebutkan tentang muntaha safar, tentang muntaha safar. Jadi muntaha safar itu sama seperti ketika kita memulai safar. Kini kita dari kampung kita ke kampung orang lain. Kapan kita dihitung sebagai orang yang tidak safar lagi? Ketika sampai ke arah tempat tujuan yang di sana orang kampung itu telah dihitung juga sebagai musafir kalau mereka keluar kampung mereka. Paham ya? Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, ada kalanya tidak dengan sampainya ke sana, tapi dengan niat kita untuk mukim. Ada kalanya kita sampai sana hanya untuk lewat saja mungkin, ya kan? Nah, maka kita belum dihitung sebagai orang belum berhenti safar kita, belum habis safar kita. Maka dengan niat kita iqamah, nah itu nanti akan menjadikan kita tidak boleh lagi untuk mengqasar karena telah intaha safarnya. Ini yang kedua, itu dengan niat iqamah atau dengan niat rujuk, dengan niat kembali. Kita sedang melakukan perjalanan, ya kan? Kita lakukan perjalanan, udah panjang perjalanannya, udah melewati masa dua marhalah, jarak dua marhalah. Lalu ketika di tengah-tengah jalan ditelepon sama istri, pulang. Ini kan panggilan wajib ini. Langsung pulang. Ya kan? Balik pulang. Maka dengan niat kembali itu berhenti safar kita. Ya kan? Berhenti safar kita. Enggak boleh lagi melanjutkan safar. Enggak boleh lagi mengqasar ketika itu. Tunggu sebentar. Enggak boleh lagi mengqasar ketika itu. Paham ya? Dengan apa tadi? Dengan niat rujuk, dengan niat kembali. Bagaimana ternyata dia telah sampai di negeri. Umpamanya kan kita sekarang mau ke Sa'id. Ke Sa'id umpamanya. Di tengah perjalanan kita ditelepon dengan panggilan wajib tadi. Wajib balik enggak tuh? Karena kita mau balik itu. Kita katakan dengan niat rujuk saja safar kita telah terputus. Maka kalau mengkosor di tempat kita mau kembali itu enggak boleh lagi. Tapi kalau seandainya dia mau lakukan perjalanan lagi kembali, itu perjalanan baru. Safar jadid itu. Paham ya? Maka kalau seandainya safar itu adalah memang mencapai dua marhalah pula, ya boleh lagi mengkosor dengan ketentuan baru lagi. Paham tak? Jadi dengan niat dia rujuk, maka safarnya tadi tidak dihitung lagi, habis. Artinya kalau dia lagi mengkosor, batal kosornya, tidak boleh mengkosor lagi. Paham ya? Wajib dia ihtimam. Ternyata ketika dia niat kembali itu, dia kembali ke kampungnya umpamanya, kembali ke kampungnya. Ketika kembali ke kampungnya itu atau ke negerinya itu, ternyata perjalanan dua marhalah lagi juga, maka perjalanan baru juga, ya kan? Maka boleh mengqasar lagi dengan melewati kampung yang dia berada di situ sekarang, melewati surnya atau umrohnya atau kontaknya, kontarohnya dan seterusnya. Paham? Nah, ini yang ketiga. Nanti ada rinciannya masing-masing, insya Allah. Kalau seandainya kita telah sampai di tempat muntaha safar atau mabda safar bagi orang lain tersebut, bagi orang yang memiliki negeri tersebut. Apa tadi pertanyaan Bika? Sudah terjawab ya? Iya. Jadi kalau seandainya kita telah sampai di tempat permulaan safar orang negeri tersebut, paham sampai di sini ya? Maka dengan hanya sampai di sana, pertama syaratnya dengan sampai di sana, maka terputus safar kita. Dengan sampai di tempat mabda' safar orang tersebut, telah terputus safar kita. Yang kedua adalah kita berniat iqamah. Kalau kita tidak berniat iqamah, apa masalahnya? Kan kita hanya melewati negeri itu. Kemudian kita belalang buana lagi di sana, kan? Kalau niat iqamah. Yang ketiga, maaf, yang kedua ini, niat iqamahnya ada kalanya mutlak. Tahu enggak mutlak? Terserah dia mau tinggal sehari, dua hari, tiga, empat hari. Terserah, mutlak. Tidak dia niatkan iqamahnya berapa harinya. Atau dia niatkan empat hari yang sihah atau lebih. Empat hari sihah atau lebih. Apa empat hari sihah itu? Ini istilahnya akan kita ulang nanti terus. Empat hari sihah itu maksudnya empat hari yang tidak dihitung hari masuk dan hari keluar. Tidak dihitung hari masuk dan hari keluar. Jadi ketika kita sampai umpamanya sekarang di waktu jam maghrib, atau jam isya sampai umpamanya di negeri itu, ya kan? Kapan dihitung perjalanannya? Hari itu belum dihitung. Sampai subuh, baru awal subuh itu dihitung hari pertamanya. Paham ya? Karena hari masuk tidak dihitung. Hari masuk tidak dihitung. Begitu juga hari mau keluar juga tidak dihitung. Ini yang disebut 4 hari sihah. Jadi ada kalanya ketika dia sampai di tempat itu, di mabda' safar itu, dia berniat iqamah. Kapan? Bagaimana niat iqamahnya? Ada kalanya mutlak, ada kalanya 4 hari sihah. Saran kedua adalah ketika dia berniat itu, dia dalam keadaan mustaqil. Dia dalam keadaan mustaqil. Siapa itu mustaqil? Kita umpamanya laki-laki, suami umpamanya, ya kan? Kita bukan budak pula, kita bukan prajurit. Tapi umpamanya seorang istri, istri itu kan mengikut kepada suami. Apakah istri itu sah niat dia untuk iqamah? Sedangkan kita tidak ada niat iqamah, tidak bisa. Istri itu kan mengikutkan kita. Kalau seandainya kita niat iqamah, baru dia sah. Ya kan? Atau dia juga telah sampai di kampung tersebut, telah sampai 4 hari, baru dianggap sebagai iqamah mungkin. Tapi kalau seandainya kita tidak berniat, dan si istri tersebut, sampai di negeri tersebut, tidak sah niatnya. Walaupun dia berniat iqamah, ya kan? Dan dia dalam keadaan ghairu mustaqil, tidak sah niatnya itu. Ya? Nanti akan kita bahas setelah ini. Baik ketika dia berniat itu dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan diam. Baik dia berniat tersebut dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan diam. Jadi kalau dia telah sampai ke mabda' safar tujuan orang lain, negeri orang lain tersebut, itu yang kalau bagi kita adalah muntaha safar, terakhir safar. Dan dia berniat, niat iqamah. Bagaimana niat iqamahnya? Ada kalanya mutlak, ada kalanya 4 hari sihah, terserah. Dan ketika itu dia mustaqil. Dia, apa mustaqil itu? Tidak terikat dengan apapun. Tapi kalau dia itu perempuan, terikat enggak? Terikat dengan suaminya. Kalau dia budak, terikat enggak dengan tuannya? Terikat dengan tuannya. Kalau dia prajurit, terikat enggak dengan pemimpinnya? Nah, maka hukumnya berbeda nanti. Hukumnya berbeda. Maka dengan sampainya dengan tiga syarat tadi, dia usul di tempat mabda' safar orang tersebut, dan dia berniat iqamah, dan dia mustaqil, maka ketika itu inqata' safaruhu, terputus safarnya. Kalau terputus safarnya, tidak boleh dia lagi mengqasar, tidak boleh lagi menjamak, melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang musafir. Paham ya? Baik dia ada hajah di kampung itu atau tidak ada hajah, asalkan telah terpenuhi tiga syarat tadi, maka inqata' safarnya. Paham ya? Bagaimana kalau dia ghairu mustaqil? Contohnya siapa tadi? Si istri atau si budak atau si prajurit. Nah, mereka ini enggak sah niat mereka. Enggak sah niat mereka. Niat mereka ghairu mu'tabarah, ya. Maka dalam keadaan itu dengan hanya sampai di tempat mabda' safar tadi, mereka belum terputus safarnya. Belum terputus safarnya. Apa maksud belum terputus safarnya? Berbeda enggak kalau kita katakan terputus safarnya dengan belum terputus safarnya? Kalau kita katakan terputus safarnya, dia enggak boleh mengqasar lagi. Kalau belum terputus safarnya, masih boleh enggak dia mengqasar? Masih boleh mengqasar. Maka kita katakan orang yang ghairu mustaqil dengan sampainya di mabda safar orang lain tadi, dia belum terputus safarnya. Belum terputus safarnya. Kapan terputus safarnya? Terputus safarnya hanya dengan iqamah secara fi'li 4 hari yang sihat. Ya. Memang dia itu iqamah. Artinya dalam masa 4 hari itu dia masih boleh untuk mengqasar. Ya kan? Tapi kalau sudah melewati 4 hari maka bagaimana? Terputus safarnya, terputus safarnya. Paham ya? Maka dalam 4 hari itu boleh dia mengqasar, boleh dia melakukan rukhsah bagi orang yang musafir. Itu kalau dia memang niat iqamah. Kalau dia niat iqamah. Bagaimana kalau sama sekali dia tidak berniat iqamah? Sama sekali tidak berniat iqamah. Dia sampai di sana tidak berniat iqamah sama sekali, ya kan? Kita tuliskan. Maka ketika sampai ke negeri itu, kita tanya, apakah dia tahu, apakah dia yakin akan habis hajatnya? Maaf. Jadi ada kalanya dia berniat, tadi telah kita jelaskan, ada kalanya tidak berniat iqamah. Kalau dia tidak berniat iqamah dan sampai di negeri itu, ada kalanya dua rincian. Ada kalanya dia sampai di sana itu atau berada di sana ada hajah atau tidak ada? Ada hajah. Kalau seandainya dia memiliki hajah di tempat sana, di negeri itu, dia punya hajah, ya kan? Kalau dia punya hajah, apakah dia tahu dan yakin hajah ini habis dalam masa 4 hari, kurang dari 4 hari atau tidak? Kalau dia yakin umpamanya bahwa hajahnya ini akan selesai dalam 4 hari. Hajahnya akan selesai dalam 4 hari, ya. Maksudnya kurang dari 4 hari, kurang dari 4 hari. Maka ketika itu belum terputus safarnya, belum terputus safarnya, maka masih boleh dia merukhsah sampai habisnya hajahnya ini dalam masa kurang 3 hari, 4 hari. Umpamanya dia katakan, "Saya yakin hajah saya selesai dalam di negeri ini selama 3 hari." Maka dalam 3 hari itu masih boleh dia mengqasar. Boleh dia menjamak. Paham ya? Maka tidak terputus dengan hanya wusul lisannya, dengan hanya niat iqamah. Tidak berpengaruh. Dengan wusul dengan iqamah tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena dia tidak punya niat itu sebetulnya dan dia punya hajah di sana. Itu kalau dia tahu habis atau hajahnya ini selesai dalam masa kurang dari 3 hari yang sihah. Paham ya? Bagaimana kalau dia tidak tahu? Kita tanya, tahu enggak antum? Hajah antum selesai dalam 3 hari itu enggak nih? Enggak tahu. Enggak tahu. Maka dalam keadaan enggak tahu itu ada dua kemungkinan dia. Ada kalanya dia bisa memperkirakan hajahnya itu selesai setiap waktu. Kapanpun bisa selesai ini. Atau ada kalanya tidak demikian. Kalau seandainya dia memperkirakan bahwa hajahnya akan selesai setiap waktu. Akan selesai setiap waktu. Ada kemungkinan setiap waktu selesai ini. Mungkin sekarang. Atau mungkin besok. Mungkin besok. Mungkin 2 hari lagi. Mungkin 3 hari lagi. Mungkin 5 hari lagi. Ada kemungkinan terus. Paham ya? Maka kalau ada kemungkinan terus, maka boleh dia mengqasar sampai 18 hari. Sampai 18 hari. Nah, maka kalau sudah selesai 18 hari, tidak boleh lagi mengqasar. Paham ya? Ini kalau dia tidak kalau dia memperkirakan akan habis setiap waktu. Artinya ini kalau habis ini saya langsung pulang, saya langsung berangkat katanya. Saya langsung berangkat meninggalkan negeri ini. Ya kan? Dan dia memperkirakan ini akan selesai kapanpun dan bisa selesai kapanpun seperti itu, ya kan? Bagaimana kalau seandainya dia tidak memperkirakan itu bisa selesai setiap waktu atau dia meyakini selesainya itu di 4 hari atau lebih. Ini 5 hari selesai hajah saya ini. 5 hari selesai hajah saya ini. Atau 10 hari. Biasanya kalau ambil vaksin di sini, 10 hari juga buat. Ya kan? Maka kalau demikian, tata caranya, atau keadaannya, terputus safarnya dengan hanya nuzul di tempat tersebut. Dengan hanya nuzul. Beda wusul dengan nuzul ya. Beda wusul dengan nuzul. Wusul dengan sampai mabda safar, itu namanya wusul. Bukan itu yang kita masuk di sini. Yang dimaksud di sini dalam keadaan dia ghair mutawaqqi bahwa hajahnya akan selesai kapanpun, dia ghair mutawaqqi. Kalau mutawaqqi tadi kapan? Boleh dia mengqasar sampai 18 hari. Kalau ghair mutawaqqi bahwa hajahnya akan selesai tiap waktu, maka dalam keadaan ini terputus safarnya dengan nuzul, bukan dengan musul. Dengan apa? Dengan nuzul. Nuzul itu maksudnya adalah dengan udah sampai dia ke Alex umpamanya. Di Alex tersebut dicarinya rumah, jumpa apa namanya? Tempat penginapan. Dengan ditaruhnya tasnya itu baru nuzul namanya. Kalau usul tadi sampai di mabda safar sudah berhenti. Sekarang bukan usul tapi nuzul. Dengan nuzul maka inqata safarnya. Paham ya? Nanti kita tulis. Dan ada kalanya itu pertama tadi ada kalanya dia punya hajah di negeri itu. Bagaimana kalau tidak ada hajah? Tidak ada hajah. Dia sampai di negeri itu, dia tidak punya hajah di sana. Maka ada dua keadaan, ada kalanya dia niat iqamah atau tidak niat iqamah. Dia niat iqamah di sana atau tidak niat iqamah. Bagaimana kalau dia tidak niat iqamah sama sekali, maka safarnya habis. Umpamanya dia tidak punya hajah di sana, dia mungkin mau hanya lewat. Mau lewat. Maka safar dia masih boleh mengqasar selama 4 hari. Selama 4 hari shihah. Maka hari pertama 2 3 itu boleh dia merukhsah. Boleh dia melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang safar. Itu kalau tidak punya niat iqamah. Bagaimana kalau dia niat iqamah? Setelah sampai di sana dia niat iqamah. Dia tidak punya hajah, tapi setelah sampai di sana dia niat iqamah, muqim di sana. Maka kita lihat waktu niat ini di mana kamu berada, ya? Waktu niat ini di mana kamu berada? Kalau dalam waktu niat ini dia dalam keadaan makif, makif ini diam, berada di negeri itu diam, bukan dalam keadaan berjalan ya, dalam keadaan makif. Dan dia mustaqil. Siapa mustaqil tadi? Contohnya kita suami, umpamanya kan? Ya, bukan gue mustaqil. Kalau dia itu makif dan dia itu mustaqil, maka safarnya terputus dengan niat saja. Dengan hanya niat itu, bukan dengan usul, bukan dengan nuzul, maka terputus safarnya. Terputus safarnya. Yang kedua, kalau seandainya dia itu berniat, tapi dalam keadaan dia berjalan, masih mencari homestay. Ya? Atau dia itu apa namanya berniat iqamah, tapi dalam keadaan dia maaf, atau dalam keadaan dia makif, bukan berjalan, namun dia ghairu mustaqil. Dia ghairu mustaqil. Kalau si makif ghairu mustaqil, kalau tadi si makif udah jelas ya. Kalau dia tadi makif mustaqil, bagaimana tadi? Langsung terputus safarnya. Kita umpamanya sampai di sana, ya kan? Kita diam, ya kan? Walaupun belum punya rumah, walaupun belum punya penginapan, maka dengan begitu telah terputus safar kita. Tapi kalau dia ghairu mustaqil, maka belum terputus safarnya sampai 4 hari yang shihah. Maka dalam 4 hari itu boleh dia mengqasar. Ini semua itu kalau dia pergi ke tidak watannya. Kalau dia berada kalau dia kembali itu bukan ke arah watannya. Dan ke negeri orang lain tadi. Bagaimana kalau ke watan dia sendiri? Ke watan dia sendiri. Kalau seandainya dia ke watan dia itu apakah butuh ada niat iqamah, ada hajah atau tidak ada hajah? Tidak lagi, tidak ada butuh. Kalau dia melakukan perjalanan itu adalah apa namanya ke watannya, ketika sampai otomatis terputus safarnya. Baik niat hajah dan tidak ada hajah, baik dia niat iqamah di kampungnya itu atau tidak niat iqamah, maka dengan sampai di kampungnya atau watannya maka otomatis terputus safarnya. Terputus safarnya. Kita tulislah supaya gampang. Kita suka-suka menulis. Mana tadi? Jadi ini rincian tentang pertama ketika dia sampai di mabda' safar ya, atau muntaha safar. Atau muntaha mabda' safar bagi orang kampung itu. Kalau muntaha safar bagi kita yang melakukan safar ke sana, ya, ada kalanya dua. Pertama al-usul. Usul. Usul di sana kalau dia berniat niatul iqamah. Niatul iqamah. Kemudian dengan niat iqamah itu dia dalam keadaan niat iqamah ini ada kalanya mutlak tadi atau mutlak atau berapa? Au arba'a ayyam sihah. Ya. Itu yang dikoma atau dan syarat ketiga adalah bisa pertama 2 3. Syarat ketiga adalah ketika itu apa tadi? Dia masih enggak ingat mustaqil. Dia mustaqil. Dia mustaqil. Baik mustaqil itu dalam keadaan sair atau makif, berjalan atau tidak berjalan. Jadi enggak ada jadi patokan. Kalau telah wusul dia, yang kedua dia berniat iqamah, dan yang ketiga dia mustaqil, inqata' safarnya. Ya, terputus safarnya. Paham ya? Ah, terputus safarnya ketika itu. Ini enggak dijadikan patokan. Baik dia mutlaqan. Mutlaqan maksudnya adalah baik dalam keadaan sair atau makif. Jadi enggak jadi patokan. Ya kan? Dalam bayjuri kata Syekh Mustafa atau dalam Miyanatul Talibin disebutkan syaratnya makif. Dan ini tidak mutamad kata Syekh Mustafa. Yang mutamad adalah mutlaqan, ya? Mutlaqan. Baik dia itu sair atau makif. Ini yang pertama. Kalau dia berniat. Bagaimana kalau dia tidak berniat iqamah sama sekali? Tidak berniat iqamah. Jika dia tidak berniat iqamah, au nawa ba'da bulughihi, atau dia berniat iqamah setelah sampainya dia kepada tempat tujuan. Tempat tujuan yang dia melakukan safar di sana. Illam yanwi iqamah au nawa ba'da bulughi al-mahal alladhi qasada safar ilahi. Maka ada dua tadi ya. Apa rinci yang pertama? Ada kalanya secara garis besarnya tadi ada kalanya di sini adalah ke ghairu waton ilal waton atau ghairu waton lah sini. Ada kalanya ila ghairu waton. Ada kalanya ila waton. Kalau perjalanannya ini ternyata adalah watun dia sendiri, tempat akhir itu, maka bagaimana tadi? Mutlaqan, terputus safarnya. Dengan sampainya dia, baik dia niat iqamah, baik dia punya hajat, tidak punya hajat, mutlaqan, terputus safarnya. Ya, maka kalau dia, kalau tujuannya itu adalah ke safarnya, maka inqata safaruhu, apa? Mutlaqan. Biusulihi. Inqata safaruhu biwusulihi mutlaqan. Mutlaqan, baik ada hajah, baik ini iqamah atau tidak. Bagaimana kalau dia melakukan perjalanan itu ila ghairi waton, bukan ke watonnya? Maka ada dua tadi, ada dua. Ada kalanya dia itu punya hajah atau tidak punya hajah. Tidak punya hajah atau tidak punya hajah. Contohnya dia pertama, kalau dia punya hajah. Dia punya hajah. Laisa lahu hajah. Kalau seandainya dia punya hajah, ya, dia punya hajah ke negeri tersebut, ke muntah safar atau mau tidak safar tersebut. Apakah dia mengetahui selesainya itu kurang dari 4 hari atau tidak mengetahui? Maka ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Pertama adalah dia mengetahui in alima annaha tanqadi. Annaha tanqadi fi aqalli min arba'ati ayyamin syah. Nah, coba perhatikan. Atau kita catat dulu. Dan yang kedua, in alima annaha la tanqadi. La tanqadi fi arba'ati ayyam. Maka dilihat kekalanya ada kalanya tawaqqa'a qada'a kulla waqtin, lam yatawaqqa'. Ah, coba perhatikan. Jadi kita katakan tadi syarat berapa nih seharusnya tadi? Syarat kelima ya, dawamu safar ila tamamish shalah. Safarnya masih tetap dawam sampai selesai salatnya. Nah, kapan dawam safar kita masih tetap dawam sebelum kita sampai ke tempat akhir daripada safar, muntaha safar atau tempat permulaan safar bagi negeri tersebut. Paham ya? Mabda safar atau muntaha safar. Ada kalanya ketika kita sampai di sana itu adalah kita berniat iqamah. Kita sampai di sana ke muntaha safar itu kita berniat iqamah. Kemudian niat iqamah tersebut mutlak, baik kita niatnya 3 hari, 4 hari, 5 hari tidak berniat, saya niat iqamah. Atau dia berniat tapi niatnya itu dijelaskan 4 hari atau 5 hari. Ya kan? Nah, Maka kalau dalam keadaan ini dan dia mustaqil, bukan ghairu mustaqil, siapa ghairu mustaqil tadi? Seperti istri, ya kan? Si budak, si perjurit yang punya ketuanya gitu kan? Baik dalam keadaan perjalanan maupun dalam keadaan diam, ya kan, mutlak, ya kan, sair atau makin. Maka dalam keadaan ini terputus syaratnya kapan? Dengan hanya wusul. Nah, dengan tiga syarat ini maka terputus syaratnya. Nah, terputus safarnya. Bagaimana kalau seandainya dia tidak berniat iqamah? Nah, dia in lam yanwil iqamata. Dia tidak berniat iqamah. Au nawa ba'da bulughihi al-mahall alladhi qasada safar ilaihi. Atau dia berniat iqamah setelah sampainya dia ke arah tujuan atau ke tempat tujuan itu. Paham ya? Maka dalam keadaan ini ada kalanya tempat itu adalah watonnya atau ghairu watonnya. Kalau itu adalah ghairu watonnya sendiri, dia berada ke watonnya itu, maka tidak ada rincin yang akan kita sebut ini. Kalau dah ke watonnya itu, artinya dia kan dari negeri orang, umpamanya kita dari Mesir ke waton kita, maka otomatis terputus safar kita, ya kan, dengan sampai di tempat itu. Mutlaqan, baik kita ada hajah di waton kita, mau balik lagi, maupun tidak ada hajah. Niat iqamah pun tidak niat iqamah, ya kan? Baik mau niat umpamanya, tidak jadi warga negara lagi itu, enggak. Maka otomatis mutlaqan terputus safarnya. Ini yang pertama. Ada kalanya itu bukan watonnya, ila ghairul waton. Kalau ila ghairul waton, maka ada kalanya dia punya hajah atau tidak punya hajah. Sampai kita negeri tersebut, mabda' safarnya atau muntah safarnya. Ada kalanya kita punya hajah atau tidak punya hajah. Kalau seandainya kita punya hajah di sana, punya hajah, kita ke Mesir punya hajah umpamanya. Ngapain ambil syahadah muaqqatah atau ambil syahadah kita? Ya kan? Ambil syahadah. Kalau apakah kita tahu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apakah kita tahu bahwa urusan hajah kita itu akan selesai dalam masa kurang dari 4 hari? Kurang dari 4 hari. Ya, kurang dari 4 hari. Maka dalam keadaan ini kapan ikut safarnya, yaitu dengan masa itu. Dengan masa itu maksudnya adalah dia mengatakan saya yakin bahwa hajah saya akan berhenti selesai dalam 3 hari umpamanya. Atau selesai dalam 2 hari. Maka dalam 3 hari atau dalam 2 hari atau kurang dari 3-4 hari itu dia boleh mengqasar selama itu. Ya kan? Maka tidak putus qasar safarnya itu dengan usul. Ya kan? Dengan usul. Tidak. Atau dengan nuzul. Tidak. Ya. Tapi dia boleh merukhsah selama 3 hari atau kurang dari 4 hari itu. Itu kalau dia tahu bahwa hajatnya selesai dalam kurang dari 4 hari. Paham ya? Ini yang pertama. Bagaimana kalau dia tahu bahwa urusan ini tidak akan selesai selama 4 hari ini? Atau dia mengatakan dia tidak akan selesai selama 4 hari ini. Boleh jadi lama gitu kan. Nah, maka dalam keadaan ini ada dua keadaan. Ada kalanya dia itu tawakko. Dia bisa memperkirakan bahwa ini akan selesai setiap waktu. Ada kemungkinan setiap waktu selesai. Ada kemungkinan sebentar lagi. Atau sebentar-sebentar lagi. Sehingga kalau telah selesai, saya langsung lakukan perjalanan. Saya langsung pergi dari sini, dari tempat ini. Paham ya? Kalau dia mengetahui bahwa akan selesai setiap waktu, dan dia akan za'amar rahil, akan pergi langsung meninggalkan tempat itu kalau telah selesai, maka boleh dia mengqasar selama 18 hari. Selama 18 hari di tempat itu boleh dia mengqasar. Ya kan? Seperti di Fathu Makkah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya dia tidak yatawakko? Lam yatawakko inqidha'aha kulla waktin. Tidak memperkirakan dia bahwa ini akan selesai setiap waktu. Tidak tahu dia. Atau dia tahu selesai, tapi lebih dari 4 hari. Atau 4 hari lebih. Au alima anhatan qadi fi arbati ayyam fa akthar. Maksudnya dia tahu ini selesainya minimal biasanya di Mesir itu urusannya seminggu. Seminggu selesai biasanya, ya kan? Maka ketika sampai di situ dengan hanya nuzul saja di Mesir ini atau di tempat itu terputus safarnya. Dia udah tahu saya akan tempat tinggal di sini berapa? Seminggu umpamanya atau 5 hari atau 4 hari pas, ya kan? Maka dalam keadaan ini dengan hanya nuzul maka terputus safarnya. Apa maksud nuzul tadi? Masuk homestay. Kita udah punya rumah gitu kan, kita taruh tas. Ya, bukan hanya wusul. Wusul itu udah sampai kita umpamanya ke bandara, bukan itu. Jadi dengan nuzul ya, dengan nuzul itu kita menjumpai rumah kita, lalu kita taruh tas kita. Itu namanya nuzul, bukan usul. Ini yang pertama ya, kalau dia punya hajah. Bagaimana kalau tidak punya hajah sama sekali? Laisa lahu hajah, tidak punya hajah. Kalau dia tidak punya hajah, ya kan, di tempat itu, maka ada dua kemungkinan. Ada kalanya dia tidak niat iqamah atau niat iqamah. Kalau seandainya dia tidak niat iqamah pada masa itu, ya kan, maka terputus in qata'a safaruhu bi iqamati arba'ati ayamin syihah. Jadi habiskan 4 hari dulu baru terputus safarnya. Karena dia tidak ada niat iqamah, ya kan, dia tidak niat iqamah dan tidak ada pula hajah di tempat itu. Kita melakukan perjalanan ke negeri jauh. Di tengah perjalanan kita jumpa suatu negeri, ya kan? Kita tidak niat iqamah di sana. Itu bukan waton kita, tidak punya niat iqamah. Kemudian juga tidak punya hajah. Ya kan? Tidak punya hajah, tidak niat iqamah. Maka kalau habis dalam 4 hari kita boleh mengqasar, boleh menjamak. Kalau habis 4 hari tidak boleh lagi. Udah hari kelima, tidak boleh lagi. Ya, mesti itmam salatnya. Tidak boleh jamak lagi. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya dia berniat iqamah sampai di negeri tersebut? Maka ada kalanya dua. Ada kalanya pertama dia itu dalam keadaan mustaqil dan dia makith. Mustaqil dan makith. Makith itu dia telah tidak melakukan perjalanan lagi, telah diam, ya. Kemudian dia mustaqil. Ghair mustaqil. Dia bukan ghair mustaqil, dia adalah mustaqil. Ya, suami umpamanya, ya kan? Orang yang biasa, ketua. Kalau dia mustaqil, makith dan ghair dan adalah mustaqil, maka terputus safarnya hanya dengan niat itu. Dengan niat dia iqamah itu di tempat yang tidak ada hajah sebetulnya di sana, maka kalau dia makith dan mustaqil terputus dengan hanya niat iqamah saja. Paham ya? Bagaimana kalau dia itu lagi berjalan? Dia mustaqil sekarang, tapi lagi berjalan, masih cari homestay. Atau dia itu diam tapi bukan mustaqil. Paham ya? Di pengecualian tadi ada kalanya makith, kebalikannya adalah sa'ir, berjalan. Atau dia itu makith tapi ghairu mustaqil, atau makith ghairu mustaqil, maka kapan terputus safarnya dengan tinggal di sana 4 hari syihah, ya kan? Maka dalam 4 hari itu, ya kan, masih boleh dia melakukan melakukan qasar salat. 4 hari dia menjadi mustaqilnya. Masih boleh mengqasar salatnya. Paham ya? Nah, ini kira-kira rincian dalam mabda' safar ini. Mudah ya? Mudah. Sulit. Nah, diulang-ulang lagi nanti. Bagaimana kalau dia niat rujuk? Nah, dia niat rujuk. Dia niat kembali. Kalau dia niat kembali, dilihat. Kalau dia niat kewatonnya atau tidak kewatonnya. Niat kewatonnya atau tidak kewatonnya. Kalau dia niat rujuk itu adalah kewatonnya, baik dalam keadaan dia itu ada hajah ke sana atau tidak ada hajah, dan dia sedang makith dan mustaqil, maka terputus safarnya dengan hanya sampainya di tempat itu, ya kan? Sehingga tidak boleh dia mengqasar lagi. Kalau lakukan safar lagi, dihitung lagi safar jadid. Nah, gitu. Bagaimana kalau seandainya dia ingin rujuk itu tapi bukan kewatonnya, kewaton orang lain umpamanya. Maka dilihat apakah ada hajah atau tidak ada hajah. Kalau ada hajah, maka terputus safarnya, ya kan? Maaf, maka tidak terputus safarnya. Dia tidak punya hajah, maka tidak terputus safarnya. Kapan terputusnya? Yaitu dengan usulnya. Dengan usulnya. Kalau dia itu tidak punya hajah di tempat sana, tempat dia rujuk di sana, maka sebagaimana dia rujuk kepada watonnya. Kalau waton bagaimana tadi? Yaitu terputus safarnya dengan sampai di sana. Kemudian syarat yang keenam adalah yaitu alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Dia tidak boleh mengikut orang yang salat qasar ini dengan orang yang salat itmam pada salah satu juz' dari salatnya. Jadi tidak boleh kita berjamaah dengan orang yang salat salat itmam. Kita salat qasar sekarang. Nah, syarat bagi kita tidak boleh mengikut kepada orang yang salat mutim atau itmam, ya. Kemudian yang dimaksud mutim di sini adalah orang yang sholat 4 rakaat, ya. Sekalipun dia itu musafir juga. Dia musafir juga sama-sama kita, ya kan? Tapi dia sholat mutim. Nah, gitu. Maka kita tidak boleh jamaah dengan dia. Kalau jamaah dengan dia, tidak sah sholat kita. Ya, batal sholat kita. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh syaratnya, Allah yaqtadiya bimashkukin fi safarihi. Dia tidak boleh mengikut dengan orang yang diragukan kesafarannya. yaitu dia enggak tahu ini seorang ini musafir atau enggak nih. Ya kan? Si musafir atau enggak nih. Maka ketika itu wajib dia ismam di belakang dia. Kalau dia ternyata enggak tahu, ya. Sekalipun setelah itu umpamanya dia adalah seorang musafir yang mengqasar salatnya. Ya kan? Tapi dalam kali tadi pertama kita ikut dengan dia dalam keadaan ragu. Nah, di sini sarannya tidak boleh ragu tentang safaran seorang, ya, tentang seorang safar atau tidak. Bagaimana kalau kita tahu dia itu safar? Kita tahu dia itu seorang musafir, tapi kita ragu apakah dia ini niat qasar atau niat ithmam ini? Kalau tadi kita ragu apakah musafir atau orangnya mukim. Sekarang kita tahu dia musafir sama-sama kita, tapi kita ragu apakah dia niat qasar atau tidak, ya. Kalau dalam keadaan ini boleh dia mentaklikkan niatnya. Kalau dia ini sholat mutim, ya Allah, saya sholat mutim. Kalau dia ini sholat qasar, saya sholat qasar. Itu namanya taklik. Boleh. Tapi dengan catatan kita yakin dan atau memperkirakan dia itu seorang yang musafir. Tapi kalau sama sekali kita tidak tahu dia musafir atau tidaknya, maka tidak boleh. Ya kan? Maka tidak boleh. Maka beliau katakan, Allah yaqtadiya bimashkukin fi safarihi. Ya kan? Bagaimana ternyata kita telah dhon dia itu musafir. Ternyata setelah itu, dia orang kampung asli sana ternyata. Ya kan? Dia walaupun bawaannya acak-acakan kan. Biasa musafir acak-acakan. Tapi dia memang orang sana. Nah, bagaimana? Nah, dilihat. Kalau dia mengetahui itu di pertengahan sholat, maka wajib dia sempurnakan. Dua rakaat lagi. Ya kan? Pertengahan sholat ternyata, oh ternyata yang mukim ini. Ya kan? Nah, maka dia wajib menyempurnakan sholat dia. Ithmam. Kalau mengetahui setelah sholat, dan belum panjang pembatas antara salam dan antara mengetahui bahwa seorang ini mukim, ya, maka wajib dia menyempurnakan, ditambah assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata kelihatan ya kan, Pak RT di kampung ini, ternyata imam dia itu kan. Nah, maka wajib dia tambah dua rakaat lagi. Langsung aja tanpa niat. Allahu Akbar. Ya kan? Bagaimana kalau telah lama, telah sehari pula atau telah berapa jam pula, setelah itu baru dia tahu. Ternyata yang sholat tadi Pak RT itu. Ya kan? Maka wajib diulang sholat lagi. Maka wajib diulang sholat lagi. Ya, wajib diulang sholat lagi. Tambah. Enggak. Kalau masih dalam masa itu, bukan qadha. Masih ada. Ya. Yang kedelapan sayangnya adalah ayyaqsida maudian ma'luman. Bahwa si musafir itu, musafir yang mustaqil itu, mesti memiliki tujuan tempat tertentu. Memiliki tempat tujuan tertentu. Ibtidaan. Maksudnya bagaimana ibtidaan? Begini. Ada perbedaannya, kita memiliki niat tertentu secara ibtidaan atau tidak. Kalau seandainya ditelepon orang umpamanya, Gus Bika, ya, mobil antum hilang dah, hilang. Ya kan? Saya melihat mobil antum ada di Giza. Boleh gak kita ngkonser sholat di Giza? Belum boleh kan? Belum musafar. Giza sampai sini itu masih mutasil itu. Datang ke sini. Pas datang ke sana, di sana ada mengatakan, saya nampak tadi mobilnya jalan ke sini. Pas di sana, saya nampak di sini. Ternyata sudah sampai pula dia ke Soed. Ah, maka tidak boleh dia mengqasar. Karena dari awal, dia tidak memiliki arah tertentu. Tujuan maudian maklumat. Tapi kalau dari awal dikatakan, Gus Bika, ya, mobil antum ada di Soed. Ya kan? Ada Soed itu kan besar itu. Ada Asuhan di sana, ada banyak sekali negeri Soed itu kan. Ada Manufia dan yang lain. Ya kan? Maka dalam keadaan itu, boleh dia mengqasar. Karena dia memiliki arah tertentu, sekalipun tidak tahu yang mana. Yang tidak tahu yang mana, maka boleh dia mengqasar dalam keadaan kedua tadi. Kalau dalam pertama tidak, ya kan? Dia melakukan perjalanan di sini, mencari barang yang hilang, umpamanya mobil yang hilang. Sampai di sini, lakukan perjalanan di sini, sini sampai di sini. Bahkan telah melewati 1000 kilo, 1000 kilo. Tapi apakah dari awal perjalanan dia memiliki mabda maudian makluman? Tidak. Dia dari awal tidak tahu di mana jumpa mobil, saya balik lagi. Itu katanya. Maka dalam keadaan ini tidak ada safar. Sekalipun melebihi 300 meralah. Berapa meralah? Mengeliling dunia. Tidak boleh safar. Karena dia tidak memiliki maudian makluman. Tapi kalau dia memiliki maudian makluman, walaupun tidak jelas. Ya kan? Nah, maka dalam keadaan ini boleh dia mengqasar. Kemudian selanjutnya adalah yang kesembilan, ayyataharraza amma yunafi niyatal qasr. Dia mesti menjaga diri selama sholatnya dari hal yang membatalkan, menafikan niat qasar. Apa contohnya yang menafikan niat qasar? Contoh niat ithmam. Kalau dalam sholatnya niat ifmam batal, ya, atau dia niat ragu dia, apa sekarang dia mau mutim atau mau mengkosor, nah, maka tidak boleh, ya, maka tidak boleh batal sholatnya. Di antaranya yang menafikan niat adalah kita sholat dengan seorang imam, ya, kita sholat dengan seorang imam, lalu makmum ragu ketika imam ini kita sholat dengan imam, lalu imam berdiri dari rakaan kedua itu rakaan ketiga, seharusnya kan udah salam, tapi ini imam berdiri ke rakaan ketiga, ini makmum ragu, ini imam ini lupa atau dia niat ismam ini, makmum ragu, ini dia niat imam atau niat dia lupa gitu kan, maka wajib ketika itu si makmum niat ismam, wajib bagi si makmum niat ismam. Maaf, kalau yang permasalahan tadi yang di atas yaitu kalau dia ragu sekarang ismam atau tidak, maka wajib dia ismam, bukan batal sholatnya. Wajib dia ismamkan. Sekarang contohnya adalah dia mengikut kepada imam. Ternyata imam berdiri pada rakaan ketiga. Ini imam lupa atau imam memang niat ismam dari awal. Ya kan? Maka wajib ketika itu dia ismam. Wajib dia ketika ismam. Sekalipun ketika telah sholat, imam mengatakan tadi saya lupa tadi. Saya niat qasar tapi saya sempurnakan. Gitu kan? Kan lupa berarti, bukan niat ismam. Ya kan? Walaupun demikian, ya kan? Bagaimana kalau dia sholat sendiri umpamanya, atau dia menjadi imam? Dia awalnya niat qasar dua rakaan, ya. Lalu dia berdiri untuk rakaan ketiga, berdiri untuk rakaan ketiga. Kalau alim, amidan, sengaja dan mengetahui maka batal sholatnya, karena menyalahi niatnya. Bagaimana kalau dia lupa atau tidak sadar? Tentu nanti akan ingat. Kapan ingatnya? Kalau dia ingat sebelum rakaan keempat. Berarti telah selesai rakaan ketiga. Sebelum rakaan keempat selesai. Maka kalau dia tersadar ketika itu langsung duduk. Langsung duduk dan silakan sujud sahwi. Langsung duduk. Kemudian tasyahud akhir. Ya kan? Kemudian sujud sahwi. Kemudian salam. Ya, salam sebelum sujud sahwi. Ya, tanpa ruku. Ingat berdiri pokoknya. Langsung duduk. Langsung duduk kita. Ya kan? Karena kita lupa. Ini bukan perbuatan kita sebetulnya. Ya kan? Kita hanya niat dua rakaan. Paham ya? Kalau langsung duduk, kemudian sujud sahwi nanti sebelum salam. Boleh itu. Atau boleh juga ketika dia tersadar di atas, ketika berdiri di atas. Loh, saya kan tadi niat qasar. Boleh dia meniat itmam. Kalau dalam keadaan itu boleh dia niat itmam. Tapi dengan catatan wajib dia duduk kembali lagi, kemudian naik ke atas lagi. Karena berdirinya tadi itu karena lupa. Betul enggak? Nah, maka wajib dia duduk lagi, kemudian naik ke atas lagi. Kalau niat ismam, maka boleh dia milih antara dua itu. Boleh dia langsung duduk, ya kan? Kemudian salam, sebelum itu adalah sujud sahwi. Atau boleh dia juga ismam, tapi wajib duduk kembali karena berdirinya tadi tanpa niat, ya kan? Bagaimana kalau dia ingat setelah sempurna amparakan? Setelah amparakan baru dia ingat. Saya kan kosor segar, maka udah selesai. Salam. Ya kan, maka dalam keadaan itu ya udah duduk sujud sahwi kemudian salam. Nah, kemudian salam. Kemudian yang ke-10 sebelum yang terakhir adalah alla yasyukka fi. Tidak boleh meragukan niat qasarnya. Kalau ragu dia sekarang niat qasar atau tidak, maka wajib dia ismam. Kalau ragu ya, sekarang saya niat ini tidak, maka wajib dia ismam. Kemudian yang ke-11 adalah ayyakuna safaruhu li ghoradin sahihin. Safarnya adalah untuk tujuan yang betul, baik tujuan betul itu duniawi atau dini umpamanya itu haji untuk silaturahmi, ya kan, atau apa lagi yang lain-lainnya, ya kan. Kalau untuk duniawi seperti untuk tijarah dia atau untuk pengobatan dirinya, ya kan, bosan sekali di Indonesia, di Kairo ini, yang lihat tong sampah ada anjing, lakukan safar ke kampung banyak kan untuk mengobati qaduratun nafsi, boleh enggak itu? Boleh, enggak salah. Ya kan? Nah, maka boleh kita mengqasar. Tapi tujuannya hanya untuk ru'yatul bilad saja, ya kan? Di sini pun hanya di kamar saja dia. Ya kan? Belajar pun indah, ya kan? Lalu rekreasi untuk apa? Untuk menghilangkan kekotoran gitu. Apa ini? Ya kan? Maka enggak boleh bagi dia mengqasar karena untuk ru'yatul bilad. Tapi kalau tujuannya betul, ya kan? Ya kan? Tiap hari kerjanya murojaah, tiap hari belajar, ya kan? Bosan mau rekreasi, boleh. Ya kan, menghilangkan qaduratun nafsi. Maka ini tujuan yang betul, li ghoradin sahihin. Maka boleh dia mengqasar. Selain itu maka enggak boleh. Ya kan? Kita cukupkan sampai sekian, ya kan? Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahumma shalli afdhal